Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal 'aid diyafatan kubra lil mu'minin wal muslimin. Alhamdulillah. Wa yahdiyana ila sawabil sabil. Amin. Wa yaj'aluna insyaallah minal mu'minin minal muttaqin. Aminin abadan abada. Amin ya rabbal. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita untuk mencapai keberkahan itu dengan mengadakan silaturahmi antara kita. Betul. Karena perbuatan silaturahmi itu adalah perbuatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika kita semasa di bulan Ramadan diperintahkan Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan mengerjakan segala amal soleh. Maka di bulan Syawal ini, maka kita harus tingkatkan pula amal ibadah kita, yaitu saling menghubungkan antara satu dengan yang lain dalam kunjung mengunjung, yaitu dengan inti kita harus bisa saling memaafkan antara satu yang lainnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ayat 44 dari surat Al-A'raf adalah menjadi kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am fa'adzana mu'adzinum bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Artinya, dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Mereka, maksudnya penduduk surga, penduduk neraka, menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah memberikan gambaran bahwa tentang bagaimana ahli sorga merasakan nikmat yang Allah berikan anugerahnya kepada orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah. Ketika mereka melihat orang-orang di neraka yang sedang disiksa, mereka menyadari kenikmatan yang mereka miliki di neraka. Ketika melihat penduduk surga dengan kenikmatannya, sungguh merupakan siksaan bagi mereka. Akhirnya terjadilah dialog antara mereka, antara penduduk surga, yaitu mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Allah itu betul-betul hakkan, adalah benar dan tepat. Allah telah memberikan kepada mereka surga. Lalu mereka bertanya, apakah penduduk neraka juga mendapatkan janji yang benar dari Allah? Mereka, orang-orang ahli neraka, akan menjawab, akan itu adalah benar, memang sudah menjadikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat indah sekali, Ustaz. Iya, betul. Terjadi dialog di dalam antara surga dan neraka ini, terjadi dialog penduduknya. Penduduknya. Kira-kira apa yang menjadi rahasia hal tersebut, Ustaz? Iya. Ketika terjadi dialog tersebut. Dialog ini memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa sebenarnya kondisi neraka penduduknya, kondisi surga dan penduduknya bukanlah eksklusif atau tertutup, tetapi mereka juga bisa saling berkomunikasi. Nada itu kan artinya saling mendengarkan ya, saling berseru ya, katakanlah berbeda tempat tapi saling bisa menyapa begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa gambaran surga, gambaran neraka jelas di hadapan kita, bahwa masing-masing bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, dan itu wajar-wajar saja. Ya, walaupun seluas langit dan bumi, kita saja bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Amerika saat sekarang ini. Kenapa? Karena memang begitulah cara Allah untuk mengatur alam ini, dan alam akhirat juga lebih canggih lagi gitu. Nah, jadi yang kedua, hikmah dari ayat ini bahwa orang-orang yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan perintah Allah, ini menunjukkan sebuah kekuatan iman, bahwa ma wa'adana rabbuna haqqo, janji Tuhan kami itu benar. Janji Tuhan yang memberikan surga kepada para pelaku amal soleh itu benar. Para da'i yang berjihad di jalan Allah itu benar. Orang-orang yang senantiasa mengkhusyukkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua benar. Nah, maka oleh sebab itu kita di sini dapat memberikan pemahaman yang utuh bahwa segala sesuatu itu ada balasannya. Hati-hatilah kita beramal. Hati-hatilah kita berbuat. Maka ketika penduduk neraka mengatakan ma wa'adana ma wa'ada rabbukum haqqo, qalu na'am, apakah janji Tuhanmu tentang neraka benar, mereka mengatakan betul. Maka fa'azzana mu'azzinum bainahum, maka malaikat menyeru mengumumkan di antara kedua golongan itu, laknatullah ala zalimin, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita melihat bagaimana eksistensi keberadaan keadilan Tuhan itu, sehingga sekarang kita sudah bisa mengaca diri. Kalau kita mau masuk surga, silakan beramal dengan baik. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana suasana sebenarnya, suasana Syawal ini dapat memberikan nuansa Islami pada kita, bahwa janji Allah itu benar adanya, tidak main-main, betul diterapkan kepada kita. Gitu, Ustaz. Iya. Dan yang menjadi keindahan di sini, Ustaz, ketika Allah berfirman an qad wajadana wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, dengan fahal awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, ini adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apa yang dikatakan Allah melalui firman-firman-Nya akan terjadi nanti di akhirat kelak nanti. Iya. Kenapa enggak disebutkan di sini? Kira-kira apakah kamu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh setan-setanmu terdahulu? Karena mereka itu dalam ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan famakana lakum alaina min fadlin. Iya. Tak ada istimewanya. Sebenarnya setan itu tidak punya istimewa. Tidak, iblis itu tidak punya keistimewaan. Dia pun juga masuk ke dalam suatu neraka. Neraka. Dia juga dibakar. Iya, juga dibakar. Ketika dimintai pertanggungjawabkan, saya enggak ada mengajak kalian, saya enggak ada membuat apa-apa, cuma mengajak-ngajak saja katanya. Iya. Iya. Ya, saya tidak juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa kalian melaksanakan amal kejahatan. Saya juga tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kalian agar tidak berpuasa. Cuma saya mengiming-imingkan saja bahasanya, makan di bulan puasa itu enak. Iya. Minum kopi enak, masuk warung betis menyenangkan. Itu saja. Yang tidak puasa itu kan kalian, kata iblis. Jadi artinya saling melaknat gitu akhirnya. Saling melaknat. Iya, itulah yang berbahaya itu. Maka kita diwanta-wanti oleh ulama sahib ahlul fadli wal juhdi. Bertemanlah dengan orang-orang yang mulia dan bersungguh-sungguh. Kenapa? Sebab dengan bersahabatnya kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan berkah. Iya. Tidak saling melaknati. Maka teman yang baik adalah teman yang dapat memberikan jalan-jalan surga kepada Anda. Maka tergantung kita mau bersahabat kepada orang-orang yang mulia, atau bersahabat kepada orang-orang yang khizyun, orang yang hina. Orang-orang yang hina maksudnya setan, mengikut setan biasanya. Itu. Kalau kita lah sudah mengetahui saat melalui firman Allah ini, setan saja di akhirat kelak nanti Ustaz tak selamat. Betul. Mau menyelamatkan dirinya tak selamat. Tak selamat. Konon lagi kita. Konon lagi kita kan begitu. Gimana orang-orang yang mengagungkan setan tersebut di selama mereka itu dunia, Allah. Sedangkan mereka saja tak selamat di akhirat. Nauzubillah, ini yang perlu kita renungkan dalam masa-masa apa namanya kekuatan jiwa kembali di dalam bulan Syawal ini. Kita merasa diri kita berada pada fitrah yang baik, rasanya iman kita memuncak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini dekat, jiwa ini lapang, suasana sangat begitu tenteram. Ini harus kita sodorkan dalam hati kita. Maafnya bukan hanya kita tertarik dengan kue-kue yang baru, dengan minum-minuman yang lezat, bercanda, bersenda gurau. Bukan itu saja. Kita lihat suasana yang lebih rapi, lebih aman, lebih damai lagi. Gitu saya pikir Ustaz. Iya. Inilah yang perlu kita jaga ketika kita sudah melewati Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini kita harus dapat menjaganya lagi Ustaz. Iya. Nilai-nilai Ramadan itu jangan sempat hilang. Iya. Hilang Ramadan, hilang nilainya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini malaikat mengatakan fa'adzana muazzin. Ini kira-kira kalau penafsirannya kan di akhirat kelak nanti Ustaz. Iya. Nah, maka muazzin di sini bukan orang yang azan maksudnya. Tapi orang yang menyeru. Menyeru. Yaitu ketika di akhirat tak ada orang yang azan lagi, yang menyeru itu adalah malaikat. Apa yang disuruh malaikat ini? La'natullahi 'alal zalimin. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Kenapa harus malaikat mengatakan seperti itu lagi? Padahal mereka sudah di api neraka, Ustaz. Supaya apa? Nah, ini kan ada efek positif. Bahwa wahai orang-orang yang dalam neraka, kalian tidak usah lagi berbantah-bantah. Laknat Allah telah berada di hadapan kalian. Wahai penduduk surga, kalian jangan ragu. Amal soleh yang kemudian kemarin itu mereka kalian dicemoohkan, kalian dihina, jangan mereka dengar ragu. Kalian sudah mendapatkan, merasakan manfaatnya sekarang. Silakan ambil. Nah, begitulah pemahamannya Ustaz di sini. Perlu ditegaskan. Ini maksudnya bukan malaikat mengejek, tidak, menegaskan lagi. Menegaskan kembali. Ya? Menegaskan kembali akan marahnya Allah kepada orang-orang yang ini yang masuk ke dalam neraka dan membuat mereka menjadi lebih lebih merasakan azab itu kembali gitu. Udah terazab, dihina atau di apakan lagi, ditegaskan lagi. Ditegaskan gitu, lagi. Di samping juga ada tambahannya Ustaz. Iya. Ketika malaikat mengatakan seperti itu menambah kegembiraan orang-orang yang beriman kepada Allah. Iya, betul. Lihatlah itu bagaimana Allah melaknat. Malaikat juga melaknat. Manusia setelah itu melaknat. Maka mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini terus kita dapat kita sejukkan iman kita kepada Allah dengan menjaga nilai-nilai ibadah yang sudah kita lalui sebulan penuh. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.